السلام يا نبي يا رسول الله أنك لا شحايا حتكو سلام يا محمد رندنيا قلب منتا Berlalu sang waktu jauh darimu masih kau terasa di sini hadir dan temani lewati hari berdiri menjadi saksi. Ya Rasulullah salamun alaih Ya Rafi ashani wa taraji Afataya jiratan alami Ya uhailal judi wal karam lewati hari berdiri menjadi saksi salam ya Habibi kata terakhirmu umati umati umati ya Yeah.